Anh là đi những người sampai wahwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatun islam wa adillah salam wa salam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ikhwan billah rahmani wa rahimakumullah. Setelah saya mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masa'ir al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, bahwasanya wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Setelah mengatakan seperti itu, kemudian dia menjelaskan al-ula yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Nah, apakah yang dimaksud dengan al-ilmu di sini? Yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengilmui tentang siapa Rabb kita, wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengetahui tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ketika Syekh Asy-Syaikh menjelaskan tentang ilmu apa yang wajib kita pelajari, wajib bagi setiap orang mempelajarinya, wahuwa yaitu satu ma'rifatullah, mengenal Allah wa'anibillah. Dikatakan di sini bahwasanya sebelumnya disampaikan oleh saya di sini, ketika menjelaskan al-ilmu itu ada tiga. Alasannya apa? Li'anna hiya usulul Islam. Karena tiga ilmu ini, mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama al-Islam dengan dalil-dalilnya. Karena tiga hal ini merupakan usulul, tiga perkara ini maksudnya merupakan apa? Usulul Islam. Tiga hal, maksudnya tiga perihal ataupun tiga perkara ini, pokok-pokok al-Islam, allati la yaqumu illa alaiha, yang tidak bisa tegak keislaman seseorang kecuali di atas tiga usul ini, tiga dasar ini. Alasan pertama itu. Alasan kedua, wa yalladhi yus'alu anhal 'abdu fi qabrihi, karena tiga perkara ini adalah materi yang akan ditanya seorang hamba di kuburnya. Dan kita sudah ketahui bahwasannya prosesi di kubur merupakan prosesi yang menentukan, berdasarkan dari adalil demikian, menentukan prosesi yang sesudahnya. Jika selamat darinya, maka prosesi yang sesudahnya, jika tidak selamat darinya, maka prosesi yang sesudahnya lebih berat jika tidak selamat. Maka dari itu penting untuk mempelajari tiga perkara ini. Itulah dikhususkan oleh Asy-Syaikh, ilmu yang dimaksud di sini yang wajib belajar oleh setiap orang ada tiga. Maka hikmah seseorang tatkala perhatian kepada yang tiga ini, fal insan idza arafa rabbahu wa arafa nabiyahu wa arafa dinal islam bil adillah kamula lahu dinuhu. Seseorang jika sudah mengetahui siapa Rabbnya dan siapa nabinya dan apa itu dinul Islam dengan dalil-dalilnya, maka akan sempurna agamanya. Inilah al-ilmu syar'i yang dikatakan harus bagi kita untuk mempelajarinya. Alladzi la budda minhu, la budda minhu. Baik, yang pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barasanya ma'rifatullah itu wajib. Wajibah. Bagi setiap muslim, bagi setiap kita, bagi setiap orang. Dan ma'rifatullah ini ia asasuddin, dasar dari din Islam. Wala yakunul insan ala haqiqati ala haqiqatin min dinihi illa ba'dal ilm billahi ta'ala. Seseorang benar-benar tidak bisa dikatakan memahami hakikat agamanya, yaitu al-Islam, kecuali apa? Setelah al-ilmu billahi ta'ala, mengilmui tentang Allah ta'ala. Bagaimana agama kalau ada syariat kemudian dikatakan dari mana syariat ini? Dari Allah. Kalau ada rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan siapa yang mengutus? Maka Allah. Nah, kok Allah tidak di kita tidak mengilmui tentang Allah, tentang siapa Allah, padahal yang kita pelajari, yang kita jadikan apa namanya, sumber hukum dalam al-Islam adalah Al-Qur'an, yang itu merupakan kalamullah, dan al-hadis, yang itu dari siapa? Hakikatnya dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Itu utusan Allah. Maka ketahuilah bahwasanya mengilmui tentang Allah hakikatnya merupakan dasar pokok dari seluruh ilmu. Dari seluruh ilmu di dalam agama al-Islam. Mengapa kita belajar fikih? Mengapa kita belajar sholat? Mengapa? Semua kembalinya kepada Allah. Belajar sholat untuk menyembah Allah dengan menunaikan ibadah as-salah. Untuk belajar kemudian ilmu jual beli, karena aktivitas kita berdagang misalnya, untuk apa? Agar selamat dari perkara-perkara yang apa? Haram. Selamat dari siksa Allah. Kembalinya kepada Allah Ta'ala. Maka asas seluruh ilmu itu adalah mengenal Allah Ta'ala. Asas seluruh ilmu yang pertama kalinya adalah mengenal Allah Ta'ala. Maka kesempurnaan al-ma'rifah, kesempurnaan apa namanya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini sangat berpengaruh kepada apa? Kamalul ubudiyah, kesempurnaan peribadatan seseorang kepada Allah ta'ala. Maka setiap kali seorang hamba itu semakin tinggi ilmunya tentang Allah jalla wa'ala, semakin tinggi kualitas ma'rifatullah jalla wa'ala, maka diharapkan semakin apa? Semakin tinggi pula kualitas ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Dengan catatan dia memang berniat baik, niatnya bersih di dalam mempelajari siapa Allah. Niatnya itu benar-benar ingin mengamalkan al-ilmu tuntutan, al-ilmu billah, yaitu mengenal Allah Jalla wa'ala. Benar-benar dia ingin menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dari ayat tersebut berarti tujuan hidup kita katanya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini. Wa dzalika bin nadhari fil ayati syar'iyyah minal kitab wa sunnah. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah Jalla wa'ala? Yang pertama, memperhatikan al-ayat asy-syar'iyyah, yaitu berupa al-kitab wa sunnah. Min di situ min bayaniyah, untuk menjelaskan yang diartikan dengan berupa. Artinya menjelaskan al-ayat asy-syar'iyyah itu apa? Berupa begitu. Maka kalau penerjemahan dari barangkali kurang pas, kurang bisa menyampaikan maksud dari penulis. Berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wan nadharu fil ayatil kauniyah. Dan memperhatikan, mempelajari ayat-ayat al-kauniyah, mentadabburi maksudnya. Allati hiya al-makhluqat. Yang dimaksud al-ayat al-kauniyah apa? Yaitu makhluk-makhluk. Perhatikan di sini. Seseorang bisa mengetahui siapa Rabbnya. Seseorang bisa mengetahui dengan baik kebesaran Allah Ta'ala. Terkadang seseorang bisa mendapatkannya ketika dia memperhatikan dan mentadaburi alam semesta. Ketika dia memperhatikan dan mentadaburi kejadian-kejadian yang dia alami sendiri. Pokoknya selain Allah kan makhluk. Makhluk tidak hanya gunung-gunung, lautan dan seterusnya. Tapi kita pun juga makhluk. Maka mentadaburi apa yang terjadi pada diri kita, mentadaburi apa tubuh kita dan seterusnya, sehingga senantiasa setiap saat ingat Allah Ta'ala, maka inilah yang sebagai salah satu sebab yang bisa dengan itu meningkatnya keimanan seseorang kepada Allah, meningkatnya ma'rifatullah yang ada pada diri orang, yaitu diri orang tersebut. Wa hadhihi ma'rifat tastalzimu qabul ma syar'ahu Allah Ta'ala wal inqiyad lahu. Sepertinya dengan pasti dia, kalian setiap apa yang saya baca di sini, maka saya usahakan semaksimal mungkin benar pengharokatannya sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Namun jangan ditinggalkan untuk mengecek di dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf serta di dalam kamus. Baik, al-ma'rifah di sini jadi kurang lebihnya seperti itu yang saya bacakan. Mengenal Allah Azza wa Jalla, perhatikan, bukan hanya sekedar wawasan saja. Kalimat ini faedahnya, kalimat wahadil ma'rifah tastalzimu dan seterusnya, itu faedahnya adalah penulis, hakikatnya dalam kalam penulis di sini ada tambih, ada peringatan bahwasanya mengenal Allah itu tujuannya bukan sekedar memperluas wawasan saja. Tetapi mengenal Allah yang diinginkan, yang dikehendaki dalam agama Islam adalah ketika ada kelazimannya, tuntutan konsekuensinya apa itu? Qabul. Penerimaan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wal inqiyad lahu. Dan taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Menerima setiap yang Allah syariatkan. Karena kita mempertuhankan Allah dan Allah mensyariatkan ini, maka menerima. Kalau tidak mau menerima syariat Allah, maka jangan mengatakan bahwasanya dia hamba Allah. Bagaimana katanya mempertuhankan Allah, katanya menyembah Allah, kok disyariatkan sebuah syariat, tidak mau menerima, memprotes, dikatakan tidak adil atau mendiskreditkan wanita atau ini dan itu. Wal inqiyad lahu, dan tuntutannya apa? Apakah hanya menerima saja? Tidak, tapi melaksanakan, patuh. Begitu. Kemudian asan yang kedua, ma'rifatu nabiyyi. Mengenal nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardun ala mukallaf. Wajib bagi al-mukallaf untuk mengenal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu muhimmatul din. Salah satu perkara-perkara yang penting, bahkan yang terpenting dari agama Al-Islam. Kenapa ikhwan billah? Karena dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa mengenal apa sabda beliau, apa ajaran beliau, apa penjelasan beliau tentang sebuah ayat dalam Al-Quran, apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat dalam Al-Quran, Kita akan tahu itu. Kenapa? Karena beliau ini adalah al-muballigh anillahi ta'ala, yang menyampaikan ajaran dari Allah Ta'ala. Maka karena beliau Rasul yang Allah utus, yang Allah utus kepada manusia sebagai basyir dan sebagai nadzir, sebagai penyampai kabar gembira dan sebagai penyampai peringatan. Karena Ar-Rasul ini adalah apa yang menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, yang menyampaikan ajaran Al-Islam dari Allah Ta'ala, maka mengenalnya merupakan perkara yang termasuk salah satu terpokok dalam agama Al-Islam dan wajib setiap bagi setiap mukallaf. Jadi kalau ditanya apa alasan wajib mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alasan bahwasanya salah satu dari perkara yang terpenting dalam ajaran Al-Islam, maka jawabannya singkat, li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal muballigh anillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyampai wahyu dari Allah Ta'ala. Darinyalah kita mengetahui bagaimana salat. Darinyalah kita mengetahui at-tauhid yang pertama kalinya untuk kita laksanakan, mengetahui asyirik untuk kita jauhi, dan seterusnya. Maka pantas kita terdorong untuk mengenalnya. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, wa hadhil ma'rifah tastalzimu qabula ma jaa bihi min 'indillahi ta'ala min al-huda wa dinil haqq. Kemudian ada maksud kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar yaitu memperluas wawasan tentang biografi orang terkenal, tidak demikian. Dari apa namanya para rasul, orang yang terkenal dari para rasul, yang paling terkenal dari para rasul, tidak. Dan ditinjau dari kita sebagai umatnya, tidak, kawan. Tetapi di sana ada maksud, yaitu apa? Mengenal yang sampai kita terdorong dan sampai kita melaksanakan konsekuensinya berupa menerima seluruh apa yang beliau sampaikan dari Allah Ta'ala berupa petunjuk, berupa dinul haq, dan seterusnya. Baik. Dan akan ada insyaallah penjelasannya nanti perinciannya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu tidak ada yaknya ya. Ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Mengenal agama Al-Islam dengan dalil-dalilnya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Al-Islam lahu maknayan. Ada dua makna. Yang pertama makna am dan yang kedua makna khas. Makna umum dan yang kedua makna khusus. Kenapa bisa dibagi seperti ini? Karena berdasarkan dalil-dalilnya. Di antara dalil ada yang apa? Menunjukkan bahwasanya Al-Islam makna dengan makna khusus. Juga demikian ada di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Islam maujud fi syara'i as-sabiqah, ada pada syariat-syariat yang telah lalu. Karena ada dalil-dalil yang seperti ini, maka kemudian al-ulama kemudian membagi menjadi dua. Sebenarnya tidak hanya satu ulama, tapi banyak ulama yang bagi seperti ini. Setidaknya yang disampaikan ini adalah kalam Syekhul Islam rahimahullah tentang masalah ini. Maksudnya al-Islam dengan makna al-umum, maksudnya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah, yaitu agama seluruh para nabi mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Begitu. Ini makna al-Islam secara umum. Jadi kalau ditanya agama para nabi al-anbiya itu apa? Al-Islam. Artinya yaitu mereka mengajarkan tauhidullah, mengisahkan Allah di dalam peribadatan. Peribadatan. Kemudian qala Allah azza wa jalla ani Taurah wa anbiya bani Israil yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Begitu. maka Allah sifati, Allah sifati al-anbiya. Al-anbiya bani Israel, anbiya bani Israel bil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya al-Islam bukan khusus umat al-Islam bukan khusus agama dari umat ini saja, tapi juga umum, tapi dengan makna al-Islam apa? Yaitu mengesakan Allah di dalam peribadatan, tidak menyekutukannya. Bukan berarti persis bagaimana dinul Islam pada umat ini. Kemudian cara sholatnya, cara hajinya, bukan berarti demikian, tidak. Tapi inti dari ajaran agama al-Islam yang diridhai Allah yaitu at-tauhid. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, amal Islam bil makna khas, adapun al-Islam dengan makna khusus, yuraqa yuradu bihi, maksudnya ad-dinul ladzi ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bih. Ini dalam mengartikannya pun saya juga apa terjemahan bebas terkadang akan memudahkan pemahaman, memudahkan menerjemahkan pula. Agama al-Islam yang dimaksud kalau maknanya adalah khusus, al-Islam dengan makna al-khusus yaitu apa? Yang yaitu ad-din, agama yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bahasa ini putus, utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Dengan menyampaikan ajaran ini. Jadi itu loh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala. Itulah. Itulah agama al-Islam yang itu, ya yang kita laksanakan ini, yang benar-benar tentunya. Karena terkadang kita mengamalkan, bisa jadi mengamalkan satu ajaran yang kita sangka ajaran al-Islam, ternyata bukan ajaran al-Islam karena ketidaktahuan kita. Oh ternyata ini bid'ah, saya baru tahu misalnya. Kemudian, dan agama al-Islam dengan makna khusus ini penutup para, penutup agama, seluruh agama. Agama-agama yang sebelumnya yang Allah ridhai, sehingga tidak diterima dari seorang pun, tidak diterima agama dari seorang pun kecuali dinul Islam dengan makna yang khusus ini. Dalilnya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi tidak diterima orang yang kemudian mengendaki beragama dengan agama yang lain. Di antara faedahnya demikian, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi, jadi minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Kalau satu orang berarti ini apa namanya mufrad, jadi dia merugi, tapi dikatakan minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Baik. Ayat ini, ikhwanibillah, dengan ayat yang sudahnya itu, ini menunjukkan yaitu bahwasanya ajaran al-Islam, agama yang diridhoi Allah adalah satu saja, yaitu al-Islam dengan makna khusus. Dengan makna khusus. Nah, untuk apa namanya? Maka untuk yang hidup pada masa diutusnya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka tidak boleh beragama dengan agama yang lain. Bil adillah. Kita lanjutkan di sini. Jamak dari dalil. Al adillah jamak dari dalil. Dan al dalil fa'il, wazannya fa'il dengan makna fa'il. Fa'il dengan mana? Fa'il. Maksudnya ad-dalalah wa hiya al-irsyad, petunjuk. Ad-dalil dengan mana fa'il, maka hasil akhirnya adalah al-irsyad, petunjuk. Maka itu secara bahasa ya, makna secara bahasa. Maka ad-dalil huwal mursyid ilal matlub, petunjuk kepada yang dicari. Maka karena sifat, karena apa? Saya ulangi. Karena ciri khas ad-dalil adalah menunjukkan kepada apa yang dimaksud, maka sah-sah saja kalau seseorang kemudian membagi di sana ada dalil sam'i dan ada dalil akli, karena kedua-duanya menunjukkan kepada apa yang dimaksud. Sam'i pendengaran, akli secara akal. Pendengaran maksudnya kita tinggal mendengar saja kalamullah dan mendengar al-hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Adapun akal, maka secara logika yang sehat, logika yang tidak bertentangan dengan al-Islam, begitu. Maka ketika disebutkan sam'i di sini berupa kitab au sunnah, as-sunnah, al-kitab au as-sunnah. Ketika disebutkan akli, maka masa bata bin nazari wa ta'ammud, yaitu sebuah dalil yang diperoleh dari pengamatan. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Ma'rifatu dalam matan, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, maka yang maksud dinil Islam di sini adalah yaitu amalan yang ada di dalam ajaran agama al-Islam berupa hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, syariat-syariatnya berupa agama al-Islam seluruhnya ini, hakikatnya. Wadzalika, kemudian berikutnya, dan juga demikian dari matan ma'rifatul dinil Islam bil adillah, kita dapat ambil, kita dapat ulangi, dapatkan faedah apa, bahwasanya mempelajari al-Islam ini dengan dalilnya. Bahkan dalam kalam Syekh rahimallah ada isyarat bahwasanya annat taqlid la yanfa'u fi babil aqaid, bahwasanya taqlid itu tidak bermanfaat dalam masalah-masalah al-aqidah, masalah-masalah keyakinan, keyakinan. Bahwasanya haruslah seorang mengenal dinul Islam dengan dalil, imma itu kitab atau al-kitab atau as-sunnah atau al-ijma. Kemudian yang kedua, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah, al-amalu bihi, mengamalkannya. Hi, domir bihi, ini kembali kepada al-ilm. Al-amalu bihi, domir huwa pada bihi ini, a'idun ilal ilm, kembalinya kepada al-ilm. Maka al-amalu bil ilmi, begitu maksudnya. Kenapa demikian? Kenapa seorang wajib juga mempelajari tentang pengamalan al-ilmu? Karena al-ilmu maksudnya, menuntut ilmu itu maksudnya adalah untuk diamalkan. Innal ilma la yutlabu illa lil amal. Karena al-ilmu tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan. Maka dari itu, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, saya sarankan bagi antum yang tinggal di asrama, apa, kos-kosan dan seterusnya, ini perhatikan ini, bahwasanya yang wajib tertuntut pada kita bukan hanya belajar al-ilmu, tapi juga pengawasan terhadap amalan, perhatian, saya ulangi, yaitu apa namanya, yang wajib kita laksanakan adalah bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Dan kalau tidak bisa sebuah ilmu itu untuk diamalkan kecuali harus dengan pengawasan tertentu, jadi diri kita terhadap diri kita masing-masing, pengawasan tempat-tempat mana yang sekiranya seseorang jadi teledor, tidak mengamalkan al-ilmu, sehingga dengan itu dia terjerumus kepada meninggalkan kewajiban, mengamalkan kewajiban misalnya, maka Kalau tidak bisa kerja, kecuali dengan pengawasan sebatas batasan paling minimal agar bisa seorang bisa mengamalkan ilmu, maka malah ilmu al-wajib illa bihi bahwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka pengawasan itu menjadi wajib. Begitu ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Maka tolong diperhatikan bagaimana at-tasfiyah dan at-tarbiyah. Jangan sampai mahat ilmu ini hanya perhatian kepada apa? Mahat al-ilmi, perhatian pengurusnya kepada apa? Kepada pengajaran al-ilmu an-nafi' saja. Tetapi lepas sudah itu pengawasan, evaluasi tentang seberapa jauh diamalkan oleh para santri-santri mahat al-ilmi. Begitu. Nah, sebagaimana juga di pesantren berusaha kita terapkan yang seperti itu. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya perhatian kepada penyampaian al-ilmu an-nafi', asal tahu saja, tetapi apa, di sana ada kismut tadrisnya, apa, seksi pengajarannya, juga ada kismut talabahnya, seksi apa, kesantriannya, yang kalau mau dibagi secara garis besar, ini bagian pengajaran al-ilmu dan ini bagian pengawasan pengamalan al-ilmu. Seperti itu. Maka adanya peraturan-peraturan, adanya sebagian hukuman-hukuman, adanya kemudian dorongan-dorongan, adanya panitia khusus, kisim-kisim bagian-bagian khusus, bagian masalah pengawasan al-ibadah dari para santri, bagian kemudian kisim yang sendiri tugasnya kemudian mendorong para santri untuk mengamalkan amalan-amalan as-sunnah yang sudah terlihat mulai banyak ditinggalkan dan seterusnya. Maka yang perhatian-perhatian seperti ini dalam rangka untuk ini tadi, tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi juga bagaimana supaya diamalkan seperti itu. Jadi mungkin di asrama kos-kosan juga di setiap masing-masing wisma perlu dibentuk adanya semacam kesantrian kesmutalah bah, seksi apa namanya pengawasan amalan di para apa namanya anggota asrama tersebut, wisma tersebut, buat program bagaimana supaya kalau mulai banyak ditinggalkan salat malam, ada yang mengumpulkan kemudian menyampaikan atausiah mendorong untuk mengamalkan apa, yaitu salat malam misalnya. Jadi terlihat kelihatan banyak keluar yang bermanfaat, mustaqil di internet, menyibukkan diri dengan internet padahal enggak ada kebutuhan ketika itu, ditambi yang adanya pendekatan, adanya dan seterusnya seperti itu. Ini termasuk dakwah ila Allah. Termasuk dakwah ila Allah yang seperti itu. Itu kalian rasakan nanti pengaruhnya luar biasa insyaallah taala. Ketika kalian sudah berkeluarga, sekarang mungkin tidak ada tanggungan anak, tidak ada tanggungan istri, tidak ada tuntutan untuk mendidik istri, mendidik anak, apalagi anaknya sudah semakin banyak, maka ini mungkin tidak terasa kebutuhan antum untuk adanya kisem, ada bagian seperti ini. Tapi ketika antum sudah dapat pekerjaan di luar Jawa misalnya, kemudian hidup sendiri di situ atau dengan komunitas kecil para al-ikhwah, kemudian kalian butuh apa namanya pola tarbiyah yang seperti ini, sementara tidak punya pengalaman apa namanya tarbiyah yang seperti ini, kalian akan berat yang seperti ini. Qul inna rahmani wa rahimakumullah. Tapi kalau sudah biasa menangani anak yang seperti ini, biasanya penanganannya adalah demikian, dalilnya ini misalnya, insya Allah nanti akan bermanfaat nantinya ketika kalian sudah berkeluarga terutama. Di antara manfaat yang bisa paling dirasakan di antaranya itu, terutama di dunia maksudnya demikian. Baik, maka kita kenal dengan at-tasfiyah dan at-tarbiyah. At-tasfiyah dan at-tarbiyah. Tidak hanya kita mendidik, tarbiyah, tapi juga kita tidak hanya menyampaikan ajaran al-Islam, al-ilmu an-nafi', mendidik dalam bentuk yang seperti itu, tetapi juga apa? Juga adanya tasfiyah. Bagaimana supaya penyakit-penyakit dalam anggota wisma tersebut itu ditasfiyah, dibersihkan. Akidah yang rusak dibersihkan. Akhlak yang buruk dibersihkan. Kemudian kebiasaan yang jelek dibersihkan dan seterusnya, seperti itu. Malu Ustaz, enggak ada yang menjadi apa namanya talib misali di sini, enggak ada yang menjadi apa teladan di sini. Kami semua sama-sama malasnya kalau subuh sama-sama habis subuh sama-sama tidurnya misalnya. Gimana Ustaz? Ya. Anu, dimulai belajar. Jadi ulama menjelaskan orang meninggalkan kebiasaan buruk itu seperti anak disapih dari susuan. Kalau kalian perhatikan, anak disapih dari susuan itu, walaupun kalian belum berpengalaman mungkin ya, mungkin bisa bertanya kepada ibunya dan seterusnya, atau dulu masih ingat rekaman waktu masih kecil dulu atau cerita dari neneknya. Nah ini ketika disapih itu bisa semalaman teriak-teriak nangis, pokoknya siap ronda istilahnya. Bapak ibunya siap jaga malam ketika itu, enggak tidur semalam suntuk, nangis, teriak-teriak, minta dan seterusnya. Mungkin 2 hari, bisa bahkan mungkin bisa panas seperti itu. Tapi begitu masuk TK sudah kenal permen, masuk SD kenal es yogurt misalnya, bukan promosi ya, sudah kenal es misalnya. Kemudian ditawari, nak, apa namanya, nyusul lagi ke ibu, apa tak belikan permen atau es krim? Milih permen atau es krim. Bahkan ketika sudah besar seperti ini, kalian ini kemudian dikasih pilihan mau nyusul lagi atau kemudian apa, es krim? Nah, milih es krim. Padahal dulu disapihnya berat seperti itu. Nah, demikianlah meninggalkan kebiasaan buruk tadi atau kebiasaan yang tidak bermanfaat. Awal kali berat, tapi kalau tidak diawali sekarang, kapan lagi? Seperti itu, meningkat terus, meningkat. Kalau kemudian kalian punya program program pengawasan, evaluasi hasil prestasi akademik berupa rapor, mengapa tidak ada rapor akhlak di sana? Mengapa tidak ada rapor amalan di sana? Seperti itu. Nah, di pesantren, sebagian pesantren-pesantren sudah menerapkan, pihak pengurus pesantren sudah menerapkan di sana. Selain semesteran itu, selain ada rapor apa? Rapor prestasi akademik, juga ada yaitu pengajaran al-ilmu an-nafi', hasilnya juga ada prestasi apa namanya akhlaknya, prestasi amalannya. Jangan sampai jangan sekali-kali berpikir bahwasanya kita sudah besar nggak perlu seperti itu, tidak. Taruhlah misalnya logika yang seperti itu benar. Logika yang seperti itu benar. Coba di asrama wisma kalian terapkan aturan bebas. Dalam arti tidak ada peraturan sedikit pun di dalamnya. Yang enggak sholat jamaah dibiarkan, yang enggak taklim juga tidak ditegur, yang mau pulang malam membawa apa perempuan juga silahkan, mau pokoknya bebas. Tidak ada seperti itu. Bagaimana jadinya? Mau apa namanya? Dan juga demikian logika sederhana saja. Di mana? Di kampus-kampus kalian coba pihak apa namanya? Itu rektor suruh meniadakan seluruh peraturan. Mau masuk jam 7 silahkan, jam 8 silahkan, enggak masuk pun silahkan. Enggak di absen, kemudian enggak ikut ujian juga silahkan, semuanya bisa mendapatkan ijazah. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian yakin bahwasanya ketika itu ujian pada berdatangan? Apakah antum yakin ketika itu tidak ada peraturan, kemudian walaupun kalian sudah besar-besar, sudah besar-besar, yakin bahwasanya dengan disediakan peraturan sama sekali itu kemudian apa? Kemudian bisa tertib? Nah, seperti ini. Juga demikian, makanya oleh karena itu kita biasakan mulai ada peraturan, bikin kesepakatan bersama, duduk bersama, kesepakatan bersama, kita tujuannya hidup dalam satu wisma itu seperti ini, untuk mengamalkan al-ilmu, mempelajari al-ilmu, untuk diamalkan, untuk mengamalkan apa al-ilmu an-nafi' ini, maka coba kalian kemudian buat kesepakatan, kemudian susun berupa tulisan, kalau ada monitor dan seterusnya seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini bahwasanya wadzalika bi an yatahawwala al-ilmu ila suluk waqi'i yadhhar ala fikri al-insan wa tasarrufihi. Bagaimana berupaya, namanya mengamalkan al-ilmu itu, berupaya al-ilmu yang sudah didapatkan ini berubah dari suluk waqi', berubah dari apa al-ilmu kepada suluk waqi', pada perilaku keseharian yang ada pada kenyataan, sehingga nampak pada yadhhar ala fikri al-insan wa tasarrufihi, sehingga al-ilmu itu pengaruhnya sampai kepada pola berpikirnya, kepada tasarrufnya, kepada perilakunya dan seterusnya. Maka itulah yang dinamakan dengan al-ilmu nafi'. Ingat saya Ibnu Rajab rahimahullah taala menyampaikan tentang definisi al-ilmu nafi', ma basharatil qulub wa aujabatis sakinah wal khasyah wal khauf wal khusyu' wal inabah dan seterusnya, kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada sedikit kelebihan dan ataupun kekurangan redaksinya. Namanya ilmu nafi' itu kalau ilmu tersebut, bedanya ilmu yang kita tuntut ya, an-nafi' ada sifatnya, yaitu apa? Yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Sebuah al-ilmu yang karakteristiknya ketika kita tuntut ilmu tersebut, kok terasa mengena di hati. Terasa kita jadi terdorong untuk melakukan kebaikan. Terasa kita dorong untuk meyakini kebenaran. Terasa kita terdorong untuk bertaubat. Mabasyaratil qulub, yang mengena di hati. Wa aujabat as-sakinah, yang kemudian membuahkan ketenangan, membuahkan takut, khusyuk, membuahkan taubat, seperti itu. Semakin cinta kepada Allah, kalau saya tambah penjelasannya seperti itu. Nah, kira-kira ilmu yang kita tuntut selama ini masuk ke majelis sama dengan keluarnya, belum tahu sama dengan ketika sudah tahu, perilakunya juga enggak pernah meningkat-meningkat, salat malamnya juga berat-beratan, sebelum ngaji juga berat, ketika sudah khatam kitab ini juga berat juga. Nah, ini kira-kira an-nafi' enggak ilmu yang kita tuntut selama ini? Kita perhatikan. Maka yang bermanfaat kita di akhirat nanti bukan hanya ilmu saja, tapi al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu berpengaruh pada ala fikrihi atau ala fikri insan wa tasarrufi, pada pola berpikirnya, seleranya itu kan pola berpikir seorang bisa diketahui lewat ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya yang disampaikan. Ucapannya seleranya tinggi, kaitannya dengan surga, kaitannya dengan tujuan hidupnya beribadah kepada Allah. Maka nanti mulai ilmunya berpengaruh bagi dirinya, manfaat bagi dirinya. Kelihatan pola berpikirnya sudah bagus lewat pendapat-pendapat yang disampaikan, keinginan-keinginan yang disampaikan. Tapi kalau pikiran-pikirannya itu belum terpengaruh dengan al-ilmu an-nafi', sehingga berakibat apa? Ucapan-ucapannya, seleranya rendah, yang menunjukkan pikirannya itu arahnya kepada yang rendah-rendah, perut dan di bawah perut. Kalau setiap duduk dengan fulan itu, kalau bukan perut yang diucapkan, dibincangkan, ya seputar wanita di bawah perut, udah itu aja. Kalau duduk sama dia itu, saya gak dapat manfaat duduk sama dia itu. Tinggalkan yang seperti ini, jangan jadikan teman karib, sahabat dekat. Almaru ala dini khalili, seorang itu berdasarkan agama orang yang khalili, bukan khullah nih yang disebutkan, khullah, bukan sekedar mahabbah. Khullah itu yang sangat dicintai. Kalau saya terjemahkan ya, agama seorang itu tergantung pada apa? Yaitu teman 24 jamnya. Mungkin kalau mubalaghahnya berlebih-lebihannya seperti itu. Teman yang di mana ada dia, biasanya ada fulan di situ. Maka kalau cari dia, tanya saja bulan di mana. Rata-rata kalau ada bulan ya ada dia. Ya seperti itu. Seringnya sama dia, sering jangan berteman dengan orang yang kemudian tidak bermanfaat ilmunya. Dalam pola pikirnya, dalam kemudian keinginan-keinginannya, dalam perilakunya, akhlaknya dan seterusnya. Kemudian, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Wa rahimakumullah. Waqad warada min nusus asy-syar'iyyah bi wujub ittiba'il ilmi bil amal. Dan telah ada nas pada nas-nas asy-syar'i tentang wajibnya nas-nas asy-syar'iyyah tentang yaitu an-nusus asy-syar'iyyah tentang wajibnya mengikuti al-ilmu, mengiringi al-ilmu dengan amalan. Kemudian wa zuhur athar al-ilmi ala talibi dan nampaknya athar pengaruh-pengaruh al-ilmu terhadap penuntutnya. Waradul wa'i asyadid diman la ya'mal bi'ilmi. Dan telah ada ancaman yang keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Walam yabda bi islahi nafsihi qabla islahi ghairihi. Dan dia tidak memulai membenahi dirinya sebelum membenahi orang lain. Ini diperhatikan ini. Nasihat yang bermanfaat. Bagaimana nasihatnya Syekh Qayyim al-Hayri juga. Mulai dari dirimu. Ibda' nafsi. Mulai dari dirimu. Jadi terkadang karena ini diantara diantara kekurangan sebagian aktivis al-Islam, pengurus dan seterusnya, bahkan juga al-Asalibah atau bahkan juga al-Ulama, bisa jadi terjangkiti penyakit ini, yaitu perhatian sekali terhadap apa? Orang lain. Sementara dia tidak berpikir ketika menemukan materi bagus untuk diketikkan dalam website misalnya Muslim Or.id misalnya, atau ketika mendapatkan materi bagus untuk diceramahkan sebagai khotib misalnya, atau sebagai orang yang menyampaikan tausiah pada adik-adik kelas angkatan 2010 misalnya, itu diantara penyakitnya dia tidak terbiasa untuk berpikir ini yang pertama kali butuh. Bahkan sayalah yang pertama kali tidak bisa mengamalkan ini sesungguhnya, kalau mau jujur misalnya. Sehingga yang pertama kali perlu untuk mengamalkan apa yang akan saya sampaikan di hadapan umum ini adalah saya. Coba saya cek diri saya sendiri. Tapi tidak, penyakitnya apa? Pikirannya langsung kepada semangat dakwahnya. Ini khawatirnya di budaya siapa? Jadi tidak ada tidak ada teori membakar lilin dalam al-Islam, membiarkan diri terbakar sementara untuk menerangi sekitar, tidak. Membiarkan dirinya meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, berakhlak buruk yang berdosa dan seterusnya, sementara dia orang yang bermanfaat bagi teman-temannya di dalam menyampaikan al-ilmu an-nafi'. Seperti itu. Kemudian wahya adillah ma'rufah ma'lumah. Dan dalil tentang ini adalah ma'rufah diketahui ma'lumah. Baik. Perhatikan perkataan, saya tutup dengan perkataan Al-Hudayn ayat rahimahullah. La yazalu al-'alim jahilan hatta ya'mal bi ilmihi. Fa idza 'amila bi sara 'aliman. Senantiasa seorang yang berilmu masih dikatakan jahil sesungguhnya. Hatta sampai ya'malu bi ilmihi. Hingga dia mengamalkan ilmunya, baru ketika itu tidak dikatakan jahil hakikatnya. Fa idza 'amila bi sara 'aliman. Kalau dia telah mengamalkannya, maka jadilah dia alim yang hakiki. Jadi seorang alim itu orang yang banyak hatam kitab misalnya, sudah tingkatan takhusus sudah lewat, apalagi ijaz dan seterusnya. Nah ini belumlah dikatakan al-alim secara hakiki, kecuali sampai dia mengamalkan ilmu. Kalau masih belum mengamalkan ilmunya, dia mesti dikatakan jahil. Ini kalam yang perlu kita cermati, mendalam. Kenapa kok masih disamakan dengan orang yang jahil? Kenapa? Li'anna ulaisa bainahu bainal jahil farqun. Karena sungguhnya orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya dengan orang yang jahil, itu tidak ada bedanya. Karena sama-sama ketemu pada titik yang sama, yaitu berupa apa? Titik dalam tanda petik. Jadi yang sama berupa apa? Berupa sama-sama tidak ada amalan. Jadi antum dikatakan jahil bagi yang bilang misalnya sama dengan orang yang jahil dari sisi sama-sama tidak ada buah amalan. Kalau si pulang apa namanya tidak sampai kita mengalah kepada orang lain, kepada teman-temannya, berarti antum masih jahil dalam masalah ini. Sama dengan orang jahil maksudnya dalam masalah ini. Karena orang-orang yang di luaran pun yang gak ngaji pun juga dia egois. Kalau antum kemudian bermalas-malasan berdakwah, maka dalam hal ini masih jahil. Padahal antum tahu keutamaan berdakwah. Sama-sama jahil. Dari sisi tidak ada buahnya berupa apa? Berdakwah. Orang di jalanan pun yang tidak kebanyakan maksud saya, yang tadi juga kebanyakan, yaitu tidak hisab atau egois dan tidak berdakwah. Gitu. Itu barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.